segala cerita kehidupan. Ku lewati denganmu, memilikimu, mengagumimu, kekasihku. Keindahan akan dirimu terlukis jelas di hatiku. Sekali dong tepuk tangan buat kalian semua teman-teman. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada. Kita udah di penghujung nih teman-teman.